الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي يسر لي زيارة إخواني في هذا البلد بندون أو بندوم، وذلك بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه، ويسرنا اللقاء لإخواننا في هذا المسجد العظيم المبارك، جزا الله بانيه والقائمين عليه خيرا. ثم هذه المجالس العلمية مجالس فيها الخير والبركة، فمن استمع للعلم وعمل بمقتضاه سلك طريق السعادة والرشد. فإن السعادة كلها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمسلم أن يعلم علم اليقين أن طريق الراحة والخير والنعمة في الدنيا والآخرة هي في الإسلام، لا بد من هذا. فمن طلب السعادة والراحة من غير الإسلام شقي وضل وغوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. فالناس كلهم يبحثون عن الراحة والسعادة فرادى وجماعات، ولكن منهم من علم الطريق الصحيح إلى السعادة، ومنهم من لم يعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، أفلح بمعنى حصل على الشيء العظيم الذي يسعد به، وهو النجاح في الدنيا والآخرة، حصل على الشيء الحسن ونجا من الشيء المهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam khutbah hajah yang kita telah dengarkan, kemudian beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepadaku ziarah ke tempat ini, ke negeri ini. Tempat ini yaitu Bandung, dan kemudahan ini adalah merupakan kemuliaan dan kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam pertemuan di masjid ini yang mubarakah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berdiri di atas masjid ini, kepada orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Ini adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian majelis ilmiah adalah merupakan majelis yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Tentunya bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut Dan bagi orang yang berjalan di atas jalan yang benar, di atas jalan petunjuk, karena sesungguhnya kebahagiaan seluruhnya didapatkan di dalam pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya lah bagi para kaum muslimin untuk mereka berilmu, untuk mereka menggali ilmu dengan ilmu yang yakin bahwasanya jalan yang selamat, jalan kebaikan, jalan penuh dengan kenikmatan di dunia ataupun di akhirat adalah dengan cara kita mengikuti Islam. Dan ini adalah merupakan keharusan darinya. Maka barang siapa yang mencari kebahagiaan, kebaikan selain di dalam Islam, maka dia akan celaka, dia akan sempit, dan dia pun akan tersesat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh telah beruntung orang-orang yang Islam, yang berserah diri, dan orang-orang yang diberikan kepadanya rizki yang cukup, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Maka manusia seluruhnya mereka mendapatkan ketenangan dan kebaikan, bahkan juga kebahagiaan adalah ketika mereka memasuki Islam dan memperdalam Islam dengan baik dan benar. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengetahui jalan yang benar, dan ada juga di antara mereka yang tidak mengetahui jalan yang benar, sehingga mereka jauh daripada kebenaran dan jauh daripada apa yang diinginkan, yaitu ketenangan di dunia dan di akhirat. Aflaha, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Ini mempunyai makna bahwasannya seseorang yang mendapatkan aflah, keberuntungan, berarti dia merupakan mendapatkan keutamaan, mendapatkan keagungan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Naam. Wa qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Idzan faman arada an yatma'inna qalbuhu ولا ينزعج على ما فاته ولا أيضا يخاف مما أمامه ولا يقلق من الحوادث النازلة فليكن ذاكرا لله. أما الذي لا يعيش مع الذكر فإنه في قلق وتتسلط عليه الشياطين فتبقى تشغله وتؤزه وتزعجه. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن, من يبتعد ومن يغفل عن ذكر الرحمن يقيض الله له شيطانا يبقى يؤذيه ويزعجه. وقال ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا, تؤزهم إلى المعاصي إلى الفتن إلى المحن. إذن فطريق السعادة هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, طريق السهل, يسر له عمل الدين وعمل الدنيا. ومن يعش وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه مقدمة للكلمة التي تكون على سعادة الأسرة. فنحن نريد أن نسعد وكيف طريق السعادة، كيف نسعد مع المجتمع كلهم، وكيف نسعد في البيوت مع الزوجات والأبناء والآباء. فلا بد أن نعلم هذه المقدمة إذا أردنا أن ييسر الله لنا أمر ديننا ودنيانا، فنعمل بشرع الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والآية قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال حفظه الله تعالى، beliau hafizahullah ta'ala mengatakan dan membawakan ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan menjadi tenang-tenang hati. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang mereka mengamalkan amalan soleh, tuba lahum mahusna ma'ab, maka kebahagiaan bagi mereka dan akhir yang baik bagi mereka, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Barang siapa yang mencari ilmu dengan ilmu keyakinan, dengan ilmu yang sangat yakin, dan dia tidak takut apa-apa yang akan terjadi di depan dia, dia tidak takut dengan sesuatu hal yang akan terjadi, tetapi dia meyakinkan, menyandarkan dirinya dengan sepenuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang mereka tidak hidup, ataupun bagi orang-orang yang hidup tetapi tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kegoncangan, dia akan mendapatkan kesempitan, sehingga syaitan mampu menguasai baginya, sehingga dia dengan hal tersebut akan melakukan amalan-amalan yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang menjauhi dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan syaitan tersebut akan menjadi teman baginya. Bagi orang-orang yang jauh daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan baginya syaitan sebagai qarin, sebagai teman. Wa man ya'shu di sini adalah artinya wa man yabta'id, yaitu barang siapa yang menjauhi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan menguasainya, dan Allah akan menjadikan syaitan tersebut qarin baginya, ataupun teman baginya. Kemudian hafizahullah ta'ala membawakan ayat, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau melihat bahwasanya kami telah mengutus para syaitan terhadap orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, sehingga menjadikan syaitan tersebut menguatkan mereka untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang-orang kafir Allah utus kepada mereka syayatin untuk supaya mereka makin dan senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu at-tariqus sa'adah, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan tidak akan didapatkan kecuali dengan cara mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan kemudahan. Secara Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya amalan-amalan kebaikan ketika mereka memberi, bertakwa, dan membenarkan kebaikan husna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan justru sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastagna, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang yang pelit dan merasa cukup dan dia mendustakan kebaikan, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan kesulitan. Maka kami akan tunjukkan jalan baginya jalan kesulitan. Ketika orang tidak memberi, ketika orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak membenarkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, maka ketika itu dia dipersulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan kebaikan. Maka inilah mukaddimah ataupun pembukaan di dalam permasalahan ataupun tujuan untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang baik dan sakinah. Maka kita menginginkan, kita menghendaki untuk menggapai kehidupan yang baik bersama masyarakat ataupun bersama keluarga kita di rumah-rumah kita. Maka caranya dengan cara kita mengikuti jalan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu, apabila kita menginginkan hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, tentunya tidak akan didapatkan kecuali dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ayat yang lainnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan juga dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan baginya di dalam segala urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-taqwa hiya al-'amalu bi awamir Allah 'azza wa jalla. Al-muhafadha 'ala tauhid Allah, ijtinab asy-syirk, al-ma'asi, bid'ah. هذا من التقوى. لما يقوم العبد بما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة، أداء الزكاة، الصيام، بر الوالدين، حسن الجوار، هذا من التقوى. وكلما ازداد العبد طاعة لله ازداد تقواه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما اجتنب الشخص المعاصي الصغائر والكبائر ازدادت تقواه وخشيته لله، فزادت سعادته وزاد اطمئنان قلبه، ازداد اطمئنان قلبه وقرب من الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان الشخص محسنا في العمل كان الله قريبا منه ورحمة الله قريبة منه. فينبغي للعاقل أن يعرف ذلك. مسألة بناية الأسرة وكيف تكون الأسرة المسلمة، أولا نعلم أن الله عز وجل قد قدر الأمور وخلقها على أحسن هيئة وحال، فجعل للزوج من يؤنسه في حياته وللمرأة من يؤنسها في حياتها، وجعل الزوجين سببا للتناسل وبقاء نسل الإنسان. وهذه من رحمة الله و تدل على قدرته التامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي أصل بني آدم خلقوا من آدم ومن حواء، من ذكر وأنثى اثنين. وحواء خلقت من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. انظر يرحمك الله كم نساء وكم رجال الآن في العالم كلهم من ذكر وأنثى، يدلك على عظمة الله وقدرة الله. وكم أناس يموتون ومع هذا الناس بالمليارات، ولكن أهل السعادة أقل من القليل، قليل جدا. كم قد مات من المسلمين وكم الأحياء كثر بفضل الله، لكن أهل الكفر والشرك والعياذ بالله أكثر وأكثر. لكن ينبغي لنا أن نعلم قدرة الله كما سمعت، وأن الناس خلقوا من ذكر وأنثى. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بين الزوجين مودة ورحمة، بمجرد ما يعقد الرجل على امرأته صار أولى الناس بها، حتى هو أحق من أبيها، يأخذها حيث شاء ويأمرها كيف شاء، ولكن بالحدود الشرعية، بالحدود الشرعية. فهذا يدلك على أن الله عز وجل فطر الناس على هذه السنة، وأنه جعل النساء للرجال، والرجال جعلهم أيضا يميلون إلى النساء لتصلح الحياة ويبنى المجتمع ويربى الأجيال ويعمر الكون. فإن الكون لا يعمر إلا بذلك، بالرجال والنساء، ولكن العمارة الصحيحة هي بناية مجتمع مسلم مستسلم لله، منقاد لله، مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، وإلا فلا خير فينا. نعم، kemudian hafizahullah taala mengatakan: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Ketakwaan di sini adalah merupakan ketakwaan yang timbul dengan amalan, yaitu amalan mengikuti perintah Allah subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa taala. Maka ketakwaan di dalam hal ini adalah merupakan ketakwaan dengan kita mengamalkan dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, seperti husnul jiwar, seperti berbaik dengan tetangga, seperti hal-hal yang lainnya. Ini adalah merupakan perkara yang bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perkumpulan ataupun sebuah masyarakat yang mereka mengamalkan suatu amalan dan menunjukkan atas ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketakwaan tersebut akan menambahkan ketakwaan dan akan menjadikan sebuah perkumpulan yang baik, perkumpulan yang baik. Maka karena itu ketika seseorang menambahkan dirinya amalan-amalan tersebut dan menambahkan ketakwaannya dengan amalan tersebut, maka akan bertambah pula ketenangan hati, akan bertambah pula kedekatan dia dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah dekat dengan orang-orang yang berlaku ataupun berbuat kebaikan. Maka sepantasnya lah bagi seorang yang berakal untuk mengetahui perkara itu, perkara yang bisa menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menambahkan amalan-amalan sehingga dengannya akan bertambah pula ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik dan sempurna, dan telah menjadikan bagi seorang laki-laki pasangannya itu dari seorang perempuan, yang mana laki-laki akan senantiasa yamil, akan senantiasa condong kepada perempuan, begitu juga sebaliknya, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan di dalam kehidupan dunia ini. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwasannya untuk menjadikan sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang bisa mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebab di dalamnya antara suami dengan istri saling tanasuh, saling memberikan nasihat, saling menguatkan. Ini menunjukkan sempurnanya bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian syu'ub, kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal dan mengetahui. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asal permulaan, asal pemulaan penciptaan manusia, Adam alaihissalam, beliau diciptakan dari tanah, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Dan dengan itu kemudian Allah jadikan satu dengan yang lainnya saling cenderung, Allah jadikan satu dengan yang lainnya saling mencintai dan menginginkan. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taku rabbakum, ya nasu takullaha alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, ya nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqakum minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menjadikan kalian dari satu jenis, min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zaujaha, dan telah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian zaujaha, yaitu istri-istrinya. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kalian meminta dengannya dan menyambung dengannya al arham, yaitu silaturahim. Maka di sini lihatlah, wahai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, berapa banyak dari kalangan laki-laki dan juga berapa banyak dari kalangan perempuan, Allah ciptakan mereka dari awal ciptaan sampai sekarang ini bermiliar-miliar jumlahnya. Di antara mereka ada yang mati dan ada yang hidup. Tetapi banyak orang-orang yang baik kemudian mereka mati, dan tersisa orang-orang yang jelek. Orang-orang yang baik mereka meninggal, dan tersisa orang-orang yang kufur. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat yang ditunjukkan kepada kita semua. Oleh karena itu, di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskuna ilaiha. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kalian dari diri-diri kalian azwajan, yaitu istri-istri, litaskuna ilaiha, supaya kalian merasa tenang dengannya, supaya kalian merasa tenang dengan adanya perempuan ataupun istri. Maka ini merupakan ataupun menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki condong kepada perempuan, dan juga menjadikan perempuan condong kepada laki-laki, sehingga akan terbangun mujtama, sehingga akan terbangun sebuah masyarakat ataupun sebuah keluarga yang baik, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ungkapan yang baik di dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin adalah ketika mereka betul-betul menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dan mereka melaksanakan berbagai ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terbentuk sebuah perkumpulan masyarakat, keluarga yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah. Wa yanbaghi للرجل أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى تربية الأولاد الصالحين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، أي لأربع خصال. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتتبعون هذه الأمور فطرة عندهم. يتزوج الرجل المرأة من أجل مالها وإن كانت قليلة الجمال، وآخر من أجل مالها وجمالها، وآخر من أجل حسبها أي من أسرة شريفة، وآخر من أجل دينها. فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، أي خذ وابحث عن ذات الدين، فهي التي ينبغي الحرص عليها، وإن قل جمالها أو مالها أو حسبها. أهم شيء أن تكون ذات دين، ذات عفاف، امرأة عفيفة بعيدة عن ملامسة الرجال الأجانب، أن تكون ذات حجاب، متحجبة، متجملة بجمال الإسلام. أما التي قد صارت تصحب الرجال الأجانب وتتبرج وتظهر محاسنها، تكشف شعرها، تظهر ذراعيها، وتظهر ساقيها، فهذه يفر منها كما يفر الرجل من الأسد، يفر منها كما يفر الرجل من الأسد. فإن هذه امرأة منحرفة عن الحق. أرأيت لو أن التاجر عرض ثيابا بيضاء فجعل الناس يلمسون هذا الثوب الأبيض شهرا واحدا على ما في أيديهم من الأوساخ وما في أيديهم من السمونة، بعد شهر كيف يكون هذا الثوب المعروض؟ قد اتسخ وتلوث وذهب جماله وإن كان بقي فيه لمعان فهل أنت تأتي إلى البائع وتقول اعطني هذا الثوب أم تقول اعطني من الثوب من الثياب التي هي مكنونة عندك ومحفوظة في داخل المحل ما أحد لمسها ولا رآها ما أحد مسها فأنت تختار المكنون والمحفوظ في مكان لا يلمس فهمت؟ فالمرأة التي هي محجوبة عن الناس مصانة عن اللمس عن الكلام معها عن هذه هي التي ينبغي الطمع فيها أما التي قد صارت لا تبالي بعرضها ونفسها فهذه قد تأتي ولا تقتنع بك أو أن عينها لم تزل طويلة وربما تحرض بيتك بعد أن يحصل لك أولاد ونحو ذلك فكن حريصا على المرأة الصالحة ولا بأس أنك تبحث عن الصالحة وعندها جمال أو شيء من الجمال لا حرج حتى تقتنع نفسيتك بذلك فالحمد لله لم تزل طائفة في المؤمنين من الرجال والنساء على الخير والاستقامة وإن كانت هذه المرأة أمية لا تكتب ولا تقرأ لا تطمع في وظيفتها وتقول هذه تأتي تريحني من النفقات عندنا معاشر العرب يقولون المرأة إذا عندها مال قد تستغني عنك وتؤذيك بمالها فلا ينبغي الحرص على من هي ذات وظيفة ولا ذات مال وهي غير مستقيمة إن وجد مال وجمال ودين فالحمد لله وإلا فالشخص يحرص على هذا على ذات الدين وانظر يرحمك الله إلى المرأة الصالحة لربما صلح البيت بسببها وصار الرزق مباركا في يدها فالله عز وجل قص علينا امرأتين صالحتين في القرآن وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها انظر أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فهاتين المرأتين صالحتان امتدحهم الله عز وجل فامرأة فرعون أبت أن تبقى مع فرعون الكافر الملحد وهذا في إشارة بل وضوح الدلالة على أن المرأة لا ترضى بالرجل الفاجر وكذا الرجل لا يرضى بالمرأة الفاجرة المنحرفة عن الحق والدين والمشركة أو الكافرة والعياذ بالله وإن عظم جمالها فمريم أيضا امرأة كانت عفيفة لم يدخل عليها الرجال قال الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا أي من أين يأتيك هذا الرزق قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه المرأة الصالحة لما صارت من العابدات طائعات كانت محتجبة واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا الآية فهذه المرأة كانت في مكان خاص محتجبة عن الرجال الأجانب ولا يدخل إلا كافلها عليها زكريا عليه السلام نبي كلما دخل عليها زكريا المحراب أي المكان الخاص بها وجد عندها رزقا، هو يتعجب من أين لك هذا الرزق يا أيتها المرأة وأنا الذي أقوم برعايتك وكفالتك والنفقة عليك، هل أحد يدخل عليك وأنت في مكان خاص؟ قالت لا، إن الله يرزق من يشاء، هو من عند الله يأتيها رزق من الجنة. فنقول يا معشر النساء استقمنا ولا تخفنا من الرزق، فالأزواج والآباء والإخوة هم المكلفون بالنفقات عليكن، فلا ترهقن أنفسكن ولا تتعبن أنفسكن بالخروج إلى الأسواق ولا ركوب الدراجات ولا كذلك السيارات والطيارات والعمل الشاق، تبقى المرأة من الصباح إلى آخر النهار بعيدة عن أولادها، بعيدة عن زوجها، بعيدة عن مضجعها، فكأنها رجل شديد. فصارت معنى الأنوثية في الحقيقة ينبغي أن للمرأة أن تحفظ مكان بيتها إن أرادت الصلاح وأرادت الفلاح. فالله يقول لنساء نبيه الطاهرات العفيفات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، فالمرأة تقتدي بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرادت أن تكون من ذوات الدين وذوات الشرف ومن اللاتي يرضى الله عنهن. انظر، يقول الله لهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع في كنا يا معشر النساء في قلبه مرض الشهوة، مرض الشهوات. فمن طبائع الرجال أن الله جعل فيهم غريزة تحب النساء، فالذي ما عنده تدين قوي ولا إيمان كبير عنده شهوة قد يؤذي النساء المسلمات. بماذا؟ بالفجور أو بالتطلع ونحو أو بالكلام الفاسد، فيفسدها على زوجها أو أهلها. فلهذا أمر الله نساء النبي أن يقرن في بيوتهن وأن لا يخضعن بالقول. فكيف بالمرأة تبقى تضحك مع الجار، تضحك مع السائق، تضحك مع فلان الزميل وتتكلم بالكلام يعني المفسد، فمن أين يأتيها الصلاح يا عباد الله؟ Kemudian hafizahullah ta'ala mengatakan, maka sepantasnya lah bagi seorang laki-laki untuk baginya memilih di antara kriteria para perempuan ataupun para istri-istri yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinikahi seorang perempuan karena empat perkara: karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan juga karena agamanya. Maka cukuplah agamanya, taribat yadak, maka tepukanlah kedua tanganmu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya yang akan memberikan manfaat dalam perkara-perkara seperti ini, terkhusus di dalam kehidupan rumah tangga, baik bagi seorang istri ataupun suami untuk betul-betul bisa memilih calon istri ataupun calon suaminya. Pemikiran-pemikiran ataupun sebagian manusia dan sebagian para lelaki, ada di antara mereka yang condong kepada perempuan karena hartanya, Juga ada yang condong di antara mereka kepada perempuan karena agama, ada karena kecantikannya, dan juga ada yang condong karena kedudukannya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhfar bidzatid din." Adalah maksudnya khud, ambillah olehmu agamanya, karena itu adalah merupakan perkara yang bisa menyelamatkanmu, perkara yang bisa menjadikan kehidupan rumah tanggamu baik dan benar. Karena seseorang perempuan ketika betul mereka memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut akan memudahkan bagi suaminya di dalam mengurus rumah tangga dan juga anak-anak suaminya. Walaupun kita tidak mendapatkan seseorang perempuan yang cantik, yang kaya, ataupun yang mempunyai kedudukan, tetapi hendaklah kita memilih seorang perempuan yang mempunyai agama, dan itu yang terbaik. Walaupun orang yang perempuan yang mempunyai agama tidak mempunyai kecantikan, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan, tetapi perkara tersebut akan menjadikan seseorang bisa selamat di dunia dan di akhiratnya. Tetapi terkadang kita melihat pada kehidupan kita ini banyak perempuan-perempuan yang mereka meniru gaya-gaya barat, yang mereka menjadikan gaya-gaya barat sebagai gaya mereka di dalam kehidupan keseharian mereka, terkhusus para perempuan. Mereka membuka aurat-auratnya mereka, mereka menampakkan rambutnya, mereka menampakkan kakinya, mereka menampakkan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi para laki, jauhilah model-model perempuan seperti ini, sebagaimana kamu menjauhi asad, yaitu singa. Lihatlah oleh kalian wahai para kaum muslimin, kalau seandainya seseorang pedagang dia memperdagangkan suatu barang ataupun baju yang putih tanpa ditutup dengan penutup, tanpa dimasukkan ke dalam lemari ataupun sesuatu yang bisa menutupinya, maka kemudian dengan hari, dengan waktu, dengan sentuhan tangan manusia, dengan berbagai macam sebab-sebab yang bisa menjadikan baju putih tersebut menjadi kotor, baju putih tersebut menjadi kotor dan juga tidak indah untuk dilihat, maka apakah mungkin kamu akan mengatakan kepada pedagang tersebut, berikanlah baju tersebut, padahal baju tersebut warna putih tetapi sudah menjadi kotor. Begitu juga dengan perempuan. Ketika kita memilih perempuan yang mutahajjibah, perempuan yang menutup dirinya, menutup auratnya, memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala, menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa indah untuk dipandang dan akan bisa menjadikan kita sebab di dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perempuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada perempuan yang soleh, sebagaimana perintah Rasul, seperintah Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai para perempuan, diamlah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj. Janganlah kalian menampakkan seperti penampakan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di rumah-rumah mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladina fi qalbihim marad." Janganlah fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dengan ucapan, maka akan menjadi ataupun akan membuat orang-orang yang dalam hatinya condong kepadanya. Dua perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para perempuan. Yang pertama untuk senantiasa duduk di rumah-rumahnya, dan yang kedua untuk menahan dan juga meringankan, merendahkan suara-suara mereka di hadapan lelaki-lelaki yang bukan mahram bagi mereka. Tetapi kita lihat bagaimana sekarang para perempuan di antara mereka, ada yang bercengkrama dengan para supir-supir di angkot, ada yang bebas di antara mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan musibah. Ini adalah merupakan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'atan fir'aun. Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan bagi orang-orang yang beriman Yesus istri Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha." Dan Maryam, anaknya Imran yang telah menjaga kemaluannya. Ini adalah merupakan ciri wanita-wanita salihat. Ciri wanita-wanita salihat yang pertama, kita melihat bagaimana imra'atu Fir'aun abad, mereka enggan. Dia tidak mau dan enggan untuk mendekati Fir'aun karena kekafiran, kezaliman yang ada pada Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasannya seorang perempuan yang baik, seseorang perempuan yang salihah, dia tidak akan mampu dan bisa hidup dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak soleh. Begitu juga Maryam, anaknya Imran, seorang perempuan yang Allah muliakan, ketika menjaga dirinya, ketika menjaga kemaluannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dari kepadanya ketika beliau bertakwa, beliau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhalat 'alaiha Zakariyal mihrab." Setiap kali Zakaria masuk ke Maryam yang ada di mihrab, qala ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kau mendapatkan ini? Waktu itu Maryam diberikan makanan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam ketika beliau menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan salah satu buah daripada ketaatan seseorang, terkhusus para perempuan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dan ini adalah merupakan termasuk sebab-sebab pertolongan yang Allah berikan kepadanya ketika seorang perempuan menjaga dirinya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam mengatakan, "Innallaha yarzuqu may yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasannya termasuk asbabur rizki, sebab-sebab seseorang mendapatkan rizki, adalah dia dengan melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekumpulan para perempuan, beristiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rizki telah Allah bebankan kepada suami-suami kalian, telah Allah bebankan kepada bapak-bapak kalian, telah Allah bebankan kepada orang-orang yang memang mempunyai kewajiban untuk menghidupi kalian. Maka tidak butuh bagi kalian untuk keluar dari rumah kalian, tidak butuh bagi kalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru akan menjauhkan dari pekerjaan tersebut dengan kewajiban kalian untuk mengurus suami-suami kalian, dan juga akan menjauhkan kalian dari istri-istri dan anak-anak kalian, yang mana keseharusan adalah kalian menjaga suami dan anak-anak titipan dari suami, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah bagi seorang perempuan untuk menjaga tempatnya, untuk menjaga rumahnya, untuk menjaga suami dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para perempuan yang suci, yang menjaga dirinya, wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para perempuan untuk senantiasa mereka menetap di rumah-rumah mereka, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluar mereka dari rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhdha'na bil qaul." Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian dengan ucapan yang akan membuat para lelaki yang dalam hatinya penyakit, yang condong kepada para perempuan untuk melakukan aniaya, untuk melakukan sewenang-wenang kepada para perempuan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para perempuan untuk menjaga suara-suaranya terhadap ataupun di hadapan lelaki yang bukan mahram baginya, maka hal tersebut akan menjaga, akan menyebabkan para perempuan tidak diganggu dan tidak di dilakukan sewenang-wenang dan senonoh oleh para lelaki. Nah, فالمرأة الصالحة تكون في البيت كالنور للزوج والأولاد. إذا دخل البيت سمع الكلام الحسن ورأى الفعل الحسن، والبيت كأنه سراج منير، فيستر بذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم عن عبد الله بن عمر، وفي رواية: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته. إذن هذه المرأة الصالحة في البيت تعتبر لك راحة ومن أسباب السعادة، كما جاء في الحديث الآخر: أربع من السعادة للرجل، وكذا للمرأة العكس. يعني قال عليه الصلاة والسلام: البيت الواسع والمركب الهني والمرأة الصالحة والجار الصالح. وأربع من الشقاوة، من شقاوة الدنيا يعني: البيت الضيق والمركب السوء والمرأة السوء والجار السوء. هذه أربع منكدات للحياة، والأول من السعادة يسعدنا الشخص. كذلك المرأة لما ترى زوجها صالحا يوافقها في الأمور التي تناسبها، أو تسأله أو تأمره بشيء أو تطلبه شيئا، استعد أو أعطاها، شاورته في شيء، قبل مشورتها، وهكذا يتبادلون يعني أمور البيت ورعاية الأولاد. فتجد أن السعادة شرعت في البيت الصالح. نعم، فلذلك الحرص على المرأة الصالحة مهم جدا، وكذا المرأة تبحث عن الرجل الصالح وإن قل مهرها حتى تبنى الأسرة على أحسن حال. Kemudian hafizahullah ta'ala mengatakan: maka seorang perempuan yang soleh, hendaklah dia berada di rumahnya. Maka ketika dia berada di rumahnya, dia seperti cahaya bagi suami dan anak-anaknya. Ketika masuk anak dan suaminya, mendapatkan ucapan-ucapan yang baik dan perlakuan yang indah dari ibunya dan dari istrinya. Ini seperti seseorang yang masuk kepada rumah yang di dalamnya ada sirajun munir, ada cahaya yang meneranginya, ada cahaya yang menjadikan hatinya ataupun keluarganya bahagia. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Dan juga dalam riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perempuan yang paling baik, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan: allati tasurruhu idha nadar wa tuti'uhu idha amart. Perempuan yang baik adalah perempuan yang apabila kalian melihat perempuan tersebut akan menjadikan enak dan indah untuk dipandang, dan apabila kamu memerintahkan kepada perempuan tersebut, dia senantiasa mentaati perintah kalian. Ini adalah termasuk sebaik-baik perempuan. Maka oleh karena itu, Para lelaki muslim hendaknya memilih perempuan-perempuan yang muslimah yang baik akhlaknya. Begitu juga bagi para wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka memilih lelaki-lelaki yang soleh dan baik Islamnya. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un minas sa'adah." 4 perkara termasuk daripada kebahagiaan. Yang pertama adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Al-markabu hani, dan juga tunggangan ataupun kendaraan yang enak dan indah. Dan yang ketiga adalah al-mar'atu salihah, perempuan yang soleh. Dan yang keempat adalah al-jaru soleh, tetangga yang soleh. Ini adalah merupakan 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang yang akan dia dapatkan ketika dia mempunyai rumah yang luas, mempunyai kendaraan yang indah dan bagus, mempunyai istri yang solehah, dan mempunyai tetangga yang baik dan soleh. Kemudian arba'un minasyakwah, 4 perkara termasuk daripada kesulitan ataupun kecelakaan. Yang dimaksud kecelakaan di sini adalah kecelakaan di dunia, kesempitan di dunia. Yang pertama adalah al-baitu dayyik, mempunyai rumah yang sempit. Yang kedua adalah al-markabu su, mempunyai tunggangan ataupun kendaraan yang jelek. Yang ketiga al-mar'atu su, mempunyai istri yang jelek, yang tidak baik akhlaknya. Dan keempat adalah wal-jaru su, dan mempunyai tetangga yang jelek. Maka tentunya hendaklah bagi para istri-istri dan bagi para suami untuk senantiasa mereka bermusyawarah di dalam kehidupan ketetangga mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka. Senantiasa mereka mengadakan musyawarah di dalam perkara, karena musyawarah tersebut akan menimbulkan suatu putusan, yang dengan putusan tersebut akan menjadikan dan menyebabkan kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan sakinah. Oleh karena itu, maka sepantasnya lah bagi para lelaki betul-betul untuk memilih perempuan yang soleh. Untuk memilih perempuan yang soleh. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Dengan perempuan soleh tersebut, seorang suami ataupun seorang lelaki dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga bagi para perempuan. Baginya untuk memilih seorang suami yang baik, seorang suami yang soleh, seorang suami yang mampu untuk membimbing dan menjadi imam bagi para keluarganya. Nah, والإسلام قد جعل للمرأة حقوقا وجعل عليها حقوقا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، فكانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة مهانة لا قيمة لها في العرب. نعم، فكانت كالسلعة، كأنها تباع وتشترى، فالزوج يتحكم عليها كما شاء، له أن يطلقها عدة طلقات وقبل انتهاء العدات يراجعها وتبقى هكذا معلقة. فجاء الإسلام فحدد الطلاق بثلاث، وهكذا إذا مات كان أهل زوجها هم أحق بها، لا يعطونها ميراثا ولا شيئا. وربما يضربها الرجل ضربا مبرحا ولا ينصف لها ولا يؤخذ لها حقها. فجاء الإسلام فرفعها وجعل لها حقوقا وهي أم، وحقوقا وهي أخت، وحقوقا وهي زوجة، وجعل لها حقوقا وهي بنت. فينبغي لهذه المرأة المسلمة أن تحمد الله وتعلم أن الله أوجب عليها حقوقا لزوجها لكي تسعد، لا من أجل أنها تشقى، لأن الزوج حريص على حفظها كما تحفظ الذهب والفضة كما يحفظ الذهب والفضة. ولهذا قال الله: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون على شؤونهن. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فامتدح سبحانه وتعالى الرجال وجعلهم قائمين على النساء، لأن الرجل قوي وله القوامة ويخرج في الناس ولا يخاف عليه، بخلاف المرأة، فالمرأة ضعيفة وهي عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشربها الشيطان. المرأة عورة بمعنى يستحيا من أو يستحي زوجها أو أهلها أن تكشف بعض محاسنها أمام الآخرين، مثل عورة الإنسان، يستحي أن ترى أمام الناس الفرج. فكذلك المرأة عورة، فلما تبقى في البيت مع الزوج فالزوج هو القائم عليها في الخارج، يأتي بالمال، يأتي بالطعام، بالشراب، بالملابس، بأشياء، كل هذا على الرجل، وهي تبقى في البيت راعية على حقوق زوجها. لهذا قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قانتات بمعنى طائعات للأزواج وطائعات لله عز وجل قبل ذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي أنها تحفظ ما استودعت، تحفظ نفسها، تحفظ عرضها، تحفظ مال زوجها إذا خرج من البيت. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على رعيته ومسؤول عنه ثم القيامة، والرجل راع على أهل بيته. هذا من الحقوق عليك أيها الرجل، لا تظن أنك تمشي الحال، واجب عليك حقوق نحو زوجتك وأولادك بالنفقة والحفظ والعلم والتعليم والتحذير من الشرك والبدع، تحذير المرأة والأولاد من المعاصي، أنت راعي لها، وإلا صرت خائنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية ثم لم يفتهم بنصحه يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. اتفق عليه بهذا المعنى. فالرجل راع على أهل بيته، مسؤول عن رعيته. وقال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فانظر هذه الحقوق يا عبد الله وأدها، لا نفرط كما كان أهل الجاهلية يفرطون. المرأة تفرط في حق زوجها ولا تبالي، والرجل يظلم المرأة ولا يبالي، وصرنا كالوحوش في البيت. هذه ما هي حياة سعيدة، حياة تعسة. فإذا أدينا الحقوق التي علينا، لكل واحد حق على الآخر، فعند ذلك يحسن الحال وتصلح الأمور ويسعد البيت. نعم، يسعد البيت. ولهذا الرجل يكون يعني عاطفا معطفا على المرأة كما أن المرأة تعطف على الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي عن أبي هريرة. وجاء في الحديث الآخر: خياركم خير خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب الرجل امرأته ضرب العبد أو يجلدها جلد العبد ثم يريد أن يضاجعها من آخر يومه. لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، يعني لا يضربها ضربا شديدا، إذا عصت أو خالفت تنصح أولا وتوعظ، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع وعظ، فإن لم تسمع فتهجرها في الفراش، تترك لها ظهرك مع النوم. في البيت الهجر لا يكون إلا في البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واهجروهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب غير مبرح، يعني إن اضطر إلى الضرب الخفيف فعل، وأيضا إذا رأى المصلحة، أما إذا ستحصل له مشكلة أكبر فليصبر وينظر حلا آخر. فعلى كل هذه من الحقوق. ولهذا معاوية بن حيدة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، أو قال: تطعمها إذا طعمت وتكسيها إذا اكتسيت. على كل تكسوها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فينبغي على الرجال أن يؤدوا حقوقهم أولا، ثم بعد ذلك يطالبونهن بحقوقهم، حتى نكون أصحاب عدل، أصحاب عدل. فالمسلم يكون عدلا، يعطي الذي عليه ويسأل حقه، ما في بأس، وبهذا تسعد الأسر. والله المستعان. Qala hafizahullah ta'ala: Islam telah menjadikan bagi para perempuan hak-haknya, dan juga telah menjadikan bagi para lelaki untuk menunaikan hak mereka kepada para perempuan. Oleh karena itu, perempuan mempunyai hak di dalam Islam, juga perempuan mempunyai hak yang ada pada suaminya. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah sebelum Islam, maka para perempuan-perempuan mereka sebelum Islam, mereka dalam keadaan dihinakan, mereka dalam keadaan dilemahkan, seolah-olah mereka sebagai bentuk barang yang bisa dijual dan diperbelikan, dan mudah bagi mereka untuk mentalak-talak istrinya dan kembali kepada istrinya berulang kali dan berulang kali. Kemudian datang Islam, dan kemudian Islam menjadikan batasan-batasan di dalam hal perceraian, di dalam tiga perceraian. Kemudian datang Islam memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah di dalam menunaikan hak-hak mereka kepada para perempuan-perempuan mereka. Terkadang juga orang-orang jahiliyah terdahulu, di antara mereka ada yang memukul para istri-istri mereka dengan pukulan yang sangat keras dan membekas. Kemudian datang Islam. Islam telah memberikan haknya kepada para perempuan, dan menjadikan hak-hak tersebut, dan menjadikan hak-hak tersebut Allah berikan kepada perempuan dalam Islam, sehingga tidak boleh bagi seorang suami untuk memukul istrinya kecuali dengan, ataupun tidak memukul wajahnya dengan, dan bukan dengan pukulan yang membekas baginya. Maka tentunya Islam telah menjadikan hak bagi para perempuan sebagai bentuk penjagaan bagi para perempuan tersebut. Allah angkat derajat kaum muslimat dengan adanya Islam, sebagaimana terjaganya emas dan perak. Sebagaimana terjaganya emas dan perak, Allah berikan hak-hak kepada mereka para perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi mereka para pemimpin dari para lelaki-lelaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa." Para lelaki adalah merupakan pemimpin-pemimpin bagi para perempuan. Maksudnya adalah qa'imuna 'alaihinna. Mereka adalah sebagai pemimpin baginya ataupun bagi para perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para lelaki, para suami sebagai pemimpin bagi perempuan, dan memberikan bagi mereka hak-hak untuk mereka tunaikan bagi para perempuan tersebut. Untuk mereka tunaikan bagi para perempuan tersebut. Sehingga Allah menjadikan hak-hak yang Allah berikan bagi seorang suami untuk diberikan kepada para perempuan. Salah satunya adalah untuk menjaga perempuan tersebut, untuk menjaga dan melindungi perempuan tersebut. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-mar'atu aurah, perempuan adalah sebagai aurat. Aurat di sini maksudnya adalah seseorang suami merasa malu ketika seorang perempuan terbuka auratnya, terbuka hijabnya, terbuka sesuatu yang dapat menjadikan baginya malu di hadapan kaum ataupun lelaki-lelaki yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hak ataupun memberikan hukuk bagi para lelaki untuk diberikan kepada para perempuan. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Haidah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma haqqu zawjatina ahadina alaihi?" Apa hak seorang perempuan yang ada pada kami? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antut imaha idza ta'imta." Engkau memberikan pakaian, engkau memberikan makanan kepadanya ketika engkau makan. "Wa antaksuha idza taksaita." Dan engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, seorang perempuan Allah perintahkan kepada mereka untuk senantiasa di rumah-rumah mereka, dan mereka menjadi pemimpin bagi anak-anak suami-suami mereka. Sebagaimana dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa malih." Seorang perempuan adalah merupakan pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya. "Wahiya mas'ulatun anha," dan dia akan ditanya tentangnya. "Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Hafizahullah mengatakan, maka apabila kita telah menunaikan hak-hak kita, dan para perempuan pun telah menunaikan hak-haknya kepada kita, dan kedua belah pihak telah memberikan hak-haknya, maka ini adalah merupakan sebab untuk menjadikan dan menimbulkan keadaan yang baik di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, para laki ataupun para suami, hendaklah memberikan hak kalian kepada istri-istri kalian. Hendaklah kalian memberikan hak-hak kalian kepada istri-istri kalian dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah kalian bertingkah laku baik dan berakhlak mulia kepada istri-istri kalian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Sebaik-baik ataupun seorang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum khiyarukum lin nisa'ihim wa ana khiyarukum lin nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri saya. Kemudian juga syariat Islam telah memberikan dan mensyariatkan kepada para perempuan dan memberikan hak-haknya kepada mereka. Salah satunya bagi seorang suami tidak boleh bagi mereka untuk memukul perempuan sebagaimana pukulan terhadap seorang hamba ataupun budak sahaya, kemudian mereka mendekati dan menggaulinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yajlidur rajulu imra'atan jildal 'abdi aw darbal 'abdi tsumma yudajiuha. Tidak boleh seseorang menjilid, memukul perempuannya sebagaimana pukulan dia terhadap hamba sahaya, terhadap budaknya, kemudian dia mempergaulinya. Maka ini dilarang di dalam agama Islam, dilarang di dalam agama Islam, dan menjadi hak bagi seorang laki-laki untuk memberikannya kepada para perempuan. Islam telah mengajarkan akhlakul karimah. Islam telah mengajarkan akhlak yang mulia sampai berakhlak kepada istri-istrinya. Tentunya ada dan terjadi perselisihan di antara keluarga. Ada dan terjadi perselisihan di antara rumah tangga. Dan tidak boleh bagi kita kemudian memberikan pelajaran bagi istrinya dengan cara memukulnya. Tetapi dinasihati dahulu. Dinasihati dahulu, kemudian dihajar, dan tidaklah dihajar kecuali di rumahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Dan tidaklah kalian ataupun tidak boleh bagi kalian menghajar istri-istri kalian kecuali di rumah-rumah kalian. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, wadribuhunna fa in ata'nakum fala 'alaihinna sabila. Dan pukullah mereka jika ternyata mereka mentaati kalian, maka tidak boleh bagi kalian memukulnya. Ayat tidak boleh kalian memukul dengan pukulan yang memberikan bekas dan dampak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, wala tadribi illa fil wajhi wala tadribil wajha, tidak boleh kalian memukul wajahnya. Maka tentunya syariat Islam ini adalah syariat yang indah dan mulia, memberikan hak-haknya kepada semua pihak, baik kepada suami ataupun kepada istrinya. Maka ketika seseorang suami ataupun istri betul-betul memberikan dan saling memberikan hak-haknya, maka akan muncul sebuah keluarga yang diinginkan, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah. فإن حصل كما قلنا من المرأة مخالفة فتوعظ وتذكر بالله عز وجل ولا تحاسب على كل خطيئة صغيرة أو كبيرة أخطأت عليك أو في البيت أو نحو ذلك، لا بد أن تغض الطرف عن بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع. الضلع هذا يعني المنعطف في جانب الرجل أو المرأة، خلقنا من ضلع أي أن حواء خلقت من ضلع آدم وفي انحناء. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، فإنها لا تستقيم لك على حال. والحديث الصحيح بهذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الرجال إلى أنهم يعني يغضون الطرف عن ما يحصل من المرأة من النقص، سواء في إصلاح طعام أو سواء في إصلاح الثياب أو في تجمل أو في يعني أي شيء، لا بد من غض الطرف عن بعض الأمور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق بمعنى لا يبغض ويحتقر ونحو ذلك، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، يعني قد يكون عندها نقص إما في جمال وإما في عمل، أو عندها سوء في لسانها، عندها شيء من البداءة، لكن مثلا المرأة عندها صلاح، المرأة عندها مثلا خدمة طيبة، عندها أولاد وتحسن التربية، أنت الآن كرهت خلقا وعندك أخلاق أخرى طيبة مناسبة لك، إذن فغض الطرف عما حصل منها. هذا معنى الحديث. وعائشة وحفصة رضي الله عنهما ذات مرة حصل منهما إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فعرفه الله عز وجل ببعض الأمور ولم يعرفه بالأخرى بالآخرين أو بالأخرى. قال الله عز وجل: عرف بعضه وأعرض عن بعض، سورة التحريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلا بد من غض الطرف حتى يسكن البيت ويهدأ. نعم. Kemudian Hafizahullah Ta'ala mengatakan maka apabila telah muncul dan datang sebagaimana kita katakan dari seorang perempuan kesalahan, kemaksiatan dan ketidaktaatan kepada seorang suami, maka ketika itu bagi suami hendaknya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan ujangan-ujangan dan nasihat. Tidak boleh baginya untuk menghinakannya, tidak boleh baginya untuk memberikan perlakuan yang kasar kepadanya, tetapi hendaknya mengambil jalan-jalan nasihat dan mengambil jalan-jalan nasihat dan sabar kepadanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Istausu bin nisa'i khair, fa innahunna khuliqna min dili Adam, wa in a'waja ma fi dili a'la, fa in dhahaba tuqimuhu kasarta." Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berwasiatlah kalian terhadap perempuan dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Maka apabila kau pergi mendatangi dan hendak meluruskannya dengan kasar, maka kamu akan mematahkannya. Wastausu bin nisa'i khaira, maka berwasiatlah kalian dengan perempuan dengan kebaikan. Hadis ini sahih dengan makna ini. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dan taujih, petunjuk bagi seorang laki-laki ataupun suami dalam Islam, dalam hubungan suami istrinya, dalam hubungan kekeluargaannya, untuk memberikan perbaikan di dalam hubungan mereka, untuk saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mendapatkan dari seorang istri kekurangan-kekurangan, senantiasa kita melihat bahwasanya di dalam istri kita ataupun pada istri kita ada kebaikan-kebaikan yang lebih. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kepada kita ujangan ataupun arahan untuk senantiasa memberikan ataupun tidak membenci dari sisi ataupun tidak membenci dari sisi, padahal seorang istri ataupun wanita mempunyai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yatrukul mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang laki-laki ataupun seorang mukmin memukul mukmin yang lainnya ataupun istrinya jika dia membenci dari suami, dari istrinya akhlaknya yang jelek, maka dia akan meridhai perkara-perkara yang lain yang ada pada istrinya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita untuk kita tidak boleh memukul istri kita karena kita dapatkan pada istri kita akhlak yang tidak baik, padahal kita akan mencintai dan akan meridhai hal-hal yang lainnya yang ada pada dirinya. Seperti istri kita adalah istri yang soleh, seperti istri kita adalah istri yang mampu dan bisa memberikan anak-anak bagi kita, itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan, sehingga kita tidak boleh menutup mata kita dan harus menguatkan dan menutup kekosongan-kekosongan yang lain yang ada pada diri kita, seperti mengurus rumah tangga ataupun yang lainnya yang bisa menjadikan kehidupan dalam rumah tangga mendapatkan kehidupan yang baik dan benar. Maka di sini sebagaimana Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan kepadanya tentang keadaan Aisyah dan juga Hafsah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd." Mengetahui sebagiannya dan berpaling dari sebagiannya. Ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita melihat dari segala sisi, bukan dari segala ataupun bukan dari sisi kesalahan yang ada pada istri kita, tetapi melihat sisi-sisi yang lainnya. Onam. ومن الحقوق العظيمة على للزوجة على الزوج وكذا على الأم وكذا للأم والأخت تعليمهم الصلاة تعليمهم الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فكثير من الآل يعني أولياء الأمور في البيت يقصرون في هذا الجانب، لا يعلمون أحكام الوضوء ولا أحكام الصلاة، ولا يتفقدون البنات ولا الأهل في صلاتهم، وهذا قصور. قال الله أيضا عن إسماعيل عليه السلام ممتدحا له: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. هذا شأن عظيم، أنت مأجور عليه تعليمهم الصلاة، واجب، ويجعل الله في البيت بركة بسبب الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل فيه البركة، فيه البركة. هذا الرجل يجعل من صلاته أي صلاة النافلة في البيت، صلاة الوتر ضحى ونحو ذلك، ويعلم أهله أيضا وينظر كيف يصلون اطمئنان خشوع خضوع، كذلك تعلمهم الصيام وآدابه، غسل الجنابة والوضوء كما قد سمعت، كذلك يحذرهم من المعاصي عموما ومن الشرك خصوصا، فإن الشرك والعياذ بالله أعظم الذنوب. قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فانظر إلى الصالحين كيف يحذرون أبناءهم وكذا الأهل من الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله أو الاستغاثة لغير الله أو الاستعانة، مثل أن يقول: يا ولي فلان، يا نبي الله، أغثني بالرحمة أو أغثني بالشفاء أو اكشف عني الهم والحزن. هذا قل لها لا يجوز. السؤال لله والدعاء لله وحده. يا أيها الذين آمنوا qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Al-hadar min asy-syirk, min al-kahana. Na'am, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Anna al-masajida lillah, كما أنك لا تصلي إلا لله ولا تسجد إلا لله، كذلك لا تدعو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، ولا تعتمد وتتوكل إلا على الله. وإذا سألت الرزق والولد فاسأله من الله. وهكذا تحذرها من السحر والسحرة، فإن السحرة كفرة ما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا علمنا الناس السحر. فكيف نذهب إلى السحرة نتعالج؟ كيف نذهب إلى السحرة ونطلب منهم النفع وهم كفر فجرة أو كذبة؟ كيف نذهب إلى الكاهن الذي يدعي أنه ينفع مع الله أو يعلم ما في النفوس أو يجعل المحبة بين الزوجين؟ هذه كلها أباطيل. فنحذر الأمهات والزوجات والبنات من هذا الفعل، فإن الكهنة والسحرة يتسلطون على النساء أكثر من الرجال للجهل الذي حاصل بين النساء. المرأة قد تكون صح ممكن تعرف أمور دنيوية في العلم، لكن في باب الدين قليل. لهذا النساء أكثر أهل النار بسبب أنهن جاهلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا؟ لأن كثيرا من النساء لم يتعلمن الدين، وهن مساكين قليلات عقل، فحصل لهن النقص في دينهن. نعم. فالحرص، كل الحرص على تعليم النساء الدين، هذا من اللازم على الأزواج وأولياء الأمور في البيت سلمك الله. الأخ، الابن كذلك، قد يكون المرأة ما عندها زوج، مات بقي ولدها فهو راعيها. الله المستعان. Kemudian Hafizahullah Ta'ala mengatakan, dan termasuk daripada hak-hak yang sangat besar, hak-hak yang sangat besar bagi seorang suami untuk diberikan kepada istrinya adalah mengajarkan kepada mereka sholat, mengajarkan kepada mereka ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: wa'amur ahlaka bisolati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabar atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rizki, akan tetapi kami yang memberikan rizki kepadamu. Dan kelanjutan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita melihat kebanyakan daripada rumah-rumah ataupun keluarga-keluarga ataupun rumah tangga-rumah tangga, mereka sangat tidak memperhatikan hal seperti ini. Mereka tidak memperhatikan ibadah-ibadah istri dan keluarganya. Mereka tidak memperhatikan kehidupan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita melihat bagaimana Ismail alaihissalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya: wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan terbukti Ismail alaihissalam adalah orang yang memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat dan zakat. Maka tentunya dengan sebab memerintahkan keluarga untuk melakukan ibadah terkhusus salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melakukannya di rumah-rumah mereka, ini dalam merupakan sebab terdapatnya ataupun terjadinya berkah ataupun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu salata fi buyutikum fa inna fihi al-barakah." Jadikanlah kalian salat-salat di rumah-rumah kalian karena di dalamnya terdapat berkah. Tentunya bagi para perempuan, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk melakukan salat-salat di rumah-rumah mereka. Begitu juga bagi para lelaki untuk melakukan salat-salat nafilah, salat-salat sunnah di rumah-rumah mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitiha illa al-maktuba." Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Maka tentunya pengajaran salat adalah merupakan perkara yang penting bagi seorang suami untuk mengajarkan kepada istri dan keluarganya. Begitu juga pengajaran-pengajaran yang lainnya seperti pengajaran siam ataupun puasa, dan bagaimana melaksanakan puasa, dan juga seperti pelajaran bagaimana cara mandi janabah, dan bagaimana juga mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga tidak lupa mengajarkan kepada mereka, menghati-hatikan kepada mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan fasik, dari perbuatan-perbuatan syirik, secara perbuatan maksiat secara umum dan perbuatan syirik secara khusus. Ini adalah merupakan pelajaran ataupun pengajaran-pengajaran yang penting bagi seorang suami untuk mengetahui dan mengajarkan ilmu tersebut kepada keluarganya. Kita melihat bagaimana Luqmanul Hakim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Lihatlah kepada orang soleh, bagaimana mereka mengajarkan keluarganya, bagaimana mereka takut akan terjadi kesyirikan pada keluarganya dengan mengajarkan mereka tauhid dan menghati-hatikan mereka dari amalan-amalan kesyirikan seperti isti'anah ataupun istighosah ataupun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya isti'anah dan istighosah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jagalah oleh kalian diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka peringatkanlah kepada keluarga, peringatkanlah kepada anak dan istri-istri kita untuk senantiasa mereka menjauhi sebab-sebab yang dapat menjadikan mereka penghuni neraka, yang menjadikan mereka sebab-sebab menduduki neraka Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperingatkan mereka dari amalan-amalan kesyirikan ataupun menjauhkan mereka dari mendatangi dukun-dukun dan juga mendatangi kuburan-kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka dikarenakan sebab-sebab yang mendapatkan ataupun menjadikan kita penghuni dan berhak untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga memberikan pelajaran dan pengajaran bagi keluarga kita untuk senantiasa kita menyandarkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa betul-betul kita mengikhlaskan dalam sebagai bentuk ataupun segala bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memberikan peringatan kepada mereka untuk senantiasa menjauhi amalan-amalan sihir. Untuk senantiasa menjauhi amalan-amalan sihir. Karena sesungguhnya sihir adalah termasuk amalan-amalan yang kufur. Amalan-amalan yang kufur. Bagaimana kita bisa mendatangi tukang sihir ataupun tukang dukun, menanyakan sesuatu kepada mereka, mempertanyakan hal-hal yang gaib dalam keadaan mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka mengada-ngada pengetahuan mereka yang gaib, yang tentunya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal tersebut mendatangi sihir ataupun dukun adalah merupakan perkara yang batil, perkara yang tidak boleh, sehingga bagi kita seorang suami untuk menghati-hatikan mereka dari hal-hal tersebut, terkhusus para perempuan-perempuan, para perempuan-perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW naqisatul aql wa din, kurang akal dan agamanya, terkadang ada yang terjerumus kepada hal-hal tersebut, sehingga bagi kita penting untuk memperingatkan mereka dari amalan-amalan yang bisa merusak agamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan aktsar ahlin nar an-nisa, bahasanya penduduk yang paling banyak di neraka adalah para perempuan, dikarenakan kebanyakan para perempuan mereka tidak memperdalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dari mereka hal-hal yang bisa merusak ataupun bisa mengurangi kedudukan mereka di dunia dan juga di akhiratnya. Nah, وينبغي للمرأة أيضا أن تؤدي حقوق زوجها، أو الغالب أن تقوم بشأنه وبحقوقه. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعلى المرأة طاعة الزوج بالمعروف أي ما تعارف عليه أهل البلد، وأيضا لا يكلفها فوق طاقتها. من أعظم الحقوق إذا دعاها إلى الفراش أن تجيبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه إلا كان الذي في السماء عليها ساخطا حتى ترضى عنها. في رواية إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. الله المستعان، هذا يدل على أنها ارتكبت كبيرة من الكبائر. فإذا دعاها إلى فراشه وليس هناك مانع شرعي، ليست بحائض ولا نفساء ولا مريضة جدا لا تتحمل، فوجب عليها أن تجيبه. وإذا كانت حائضا له أن يستمتع بما دون الفرج، بما دون الفرج. طيب، فالشخص أو فالمرأة يجب عليها أن تعلم هذا الحق العظيم عليها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها، ولو أنه قيح من رأسه إلى قدمه فلعقته أو فلحسته ما أدت حقه. رواه أحمد عن أنس، هو حديث صحيح. السجود كما تعرفون لا يكون إلا لله، لا يكون لصنم ولا لقبر ولا لحي ولا لميت، السجود لا يكون إلا لله. ولو كان جائزا لغير الله لأمر المرأة أن تسجد لزوجها احتراما وتكريما له، يعني احتراما وتكريما له، لكن لا يصلح هذا، وما ذلك إلا لعظم حق الزوج عليها، لأنه المنفق عليها، ولأنه المعلم لها، ولأنه الحارس يحرسها من الأشرار. نعم، يدفع عنها الشرور مع السفر والحضر وغير ذلك، لأن المرأة معروفة أنها ضعيفة مشتهاة. ثم كما سمعت هذه الحقوق التي يقوم بها الزوج عظيمة، فاستحق حقوقا على الزوجة بسبب ذلك. طيب، فعلى كل المرأة ينبغي لها أيضا أن تتلاطف مع زوجها. لو جاء غضبان من السوق أو من العمل فعليها أن تسليه وتضاحكه وتنصرف إذا رأته مغضبا كثيرا عن وجهه قليلا، ثم تعود بوجه آخر حسن، وهكذا حتى يذهب عنه الغضب. هذا مما ينبغي للمرأة أن تستقبل زوجها على أحسن طريق. وبعضهم كما قال جاءت امرأة إلى مفتي من وعالم من علماء الإسلام، فقالت له: أيها القاضي، أريد أن أفارق زوجي. قال: لماذا؟ قالت: لأنه يؤذيني ولأنه المهم تكلمت بكلام كثير. فقال لها: لا تفعلي حتى تعطيني شعرات من عنق الأسد، شعرات من عنق الأسد. قالت: كيف أصنع؟ قال: افعلي ما ترين. فذهبت إلى حديقة الحيوان فرأت الأسد مفترسا على يعني وحشة، فكيف تصنع؟ تذهب له باللحوم، تذهب له كل يوم بشيء من اللحم. فبعد ذلك الأسد تلين معها قرض، فأخذت منه شعرات، ثم انصرفت إلى القاضي. قال: كيف صنعته؟ قالت: تلطفت به وأعطيت لحما وأعطيت كذا وأعطيت كذا حتى قرب مني ولان فأخذت منه. قال: سبحان الله، الوحش الأسد المفترس استطعت أن تغلبيه، وما استطعت أن تغلبي زوجك بحسن الخلق والمعاملة الحسنة والابتسامة ونحو ذلك. فهمت هذا المثل؟ فالمرأة أيضا حتى لو كان عند زوجها شيء من الخلق القاسي والشديد لربما تغلبه بحسن معاملتها وضحكها ولينها ونظافة بيتها ونظافة أولادها، يعني وترتيب بيتها، ويأتي من السوق ومن العمل وقد هيأت البيت على أحسن شيء. لكن لما تبقى المرأة خارج البيت والزوج خارج البيت والأولاد يعني يخبطون البيت، فبعد ذلك يأتي والدنيا مدمرة. كيف ما يحصل طلاق وما يحصل مضاربة، ما يحصل فتن في البيت؟ فنقول لهذا: المرأة تبقى في البيت تحسنه وتصلحه وتتجمل للزوج، أما يأتي من عمل يبدل وهي تأتي بعده. بعضهن لا تخرج من العمل إلا بعد الزوج، فتأتي تبدل أعمال أثياب العمل، فهذا ليس من العيش ولا من يعني أخلاق المسلمين ولا من أعمالهم التي تريحهم. فالمسألة راحة البدن، راحة النفس واطمئنان القلب، لا مجرد جمع الأموال. ليست السعادة والله في جمع الأموال والبيت محترق والبيت في فتن والبيت في مضاربات والبيت في قصور الخدمة من ذا ومن ذا. هذا يعني ليس هو السعادة، ليس المال هو السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات يقول، ولمن ابتلي فصبر. طيب، فالفتن حتى في البيت، فكم يا نساء تضيق عليها الأمور، وربما كما سمعتم حصل الطلاق وشتت الأولاد وحصلت الفتن في البيت، سبحان الله. لهذا بعض الناس يظن أن الخير وأن السعادة كلها في جمع المال. لا، لا تتنافسوا في جمع الأموال رجال ونساء وبنات صغار وكبار. ينبغي أن نتئد وأن نتقي الله في الحدود الشرعية، وألا أيضا نعلم بناتنا وأولادنا الجري خلف الدنيا فقط، الجري خلف الدنيا. ونأسف بعض النساء أيضا تلبس بناتها الثياب القصير وهي بنت 10 سنين، تلبسها الثياب القصير وتخرج في الشارع، تخرج إلى الدكان وتكشف شعرها، هذا غلط. هذه من الفتن التي يتجرعها الآباء والأمهات في المستقبل ويأثمون على ذلك. نعم، لأنهم لم يربوا بناتهم وأولادهم على الشريعة الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإن كان عند الإخوة أسئلة فإلى أسئلتهم بعد الترجمة، والله أعلم. Berkata hafizahullah ta'ala, dan sepantasnya lah bagi seorang perempuan juga untuk memberikan hak-haknya kepada seorang suami. Timbal balik yang Allah tetapkan syarat ini, ketika seorang suami diberikan hak untuk seorang perempuan, begitu juga seorang perempuan baginya untuk menunaikan hak-hak bagi seorang suami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahunna mithul ladhi alaihna min ma'ruf, dan baginya yaitu para perempuan seperti atas apanya, seperti atas atas seperti kepadanya daripada kebaikan. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para perempuan untuk menunaikan seperti apa-apa yang telah ditunaikan untuknya daripada kebaikan. Tentunya di dalam ayat ini juga tidak boleh bagi seorang perempuan ketika mengetahui bahwasannya ada hak yang harus ditunaikan bagi seorang perempuan untuk laki-laki, untuk suaminya, untuk dia membebani sesuatu pekerjaan ataupun amalan di luar batas kemampuannya, di luar batas kemampuan suaminya, sehingga penting bagi seorang perempuan untuk memperhatikan hak-hak suaminya ataupun hak suami yang harus dia tunaikan. Kemudian hak-hak yang harus ditunaikan yang paling besar oleh seorang istri kepada suaminya adalah apabila seorang suami mengajak istrinya menuju ke kasurnya, menuju ke ranjangnya, kemudian istri tersebut menolak atas ajakan suaminya, maka yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu 'ala firasy fa'abat 'alaihi la'natul malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk menuju ranjangnya, kemudian istri tersebut menolak atas ajakannya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hal tersebut, ketika itu seorang istri telah melakukan perbuatan yang sangat besar ataupun amalan maksiat yang sangat besar. Maka oleh karena itu hendaklah seorang istri menuruti perintah suaminya, terkhusus di dalam masalah ranjangnya. Maka juga kemudian wajib bagi seorang istri selain menunaikan hak tersebut juga baginya untuk menolong suaminya, baginya untuk menjadikan suaminya mempunyai akhlak yang baik, baginya untuk menjadikan suami tersebut menjadi seorang yang soleh. Dan bagi perempuan tersebut betul-betul harus mentaati atas apa-apa yang telah diperintahkan oleh suaminya kepadanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kuntu amiru ahadan la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku seorang yang memberikan perintah, yang memberi syariat dan memberikan perintah, maka aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Li'admi syahqiha, karena besar kedudukan suami di matanya, karena besar kedudukan seorang suami di mata istrinya. Maka oleh karena itu tentunya juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya suaminya mengeluarkan darah dan nanahnya dari sekujur tubuhnya, falahisatu ma adda haqqahu. Kalau seandainya suami mengeluarkan darah dan nanahnya dari sekujur tubuhnya, kemudian seorang istri datang menjilatinya sampai bersih, maka hal tersebut seorang istri belum menunaikan hak seorang suami. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka tentunya Amalan sujud adalah merupakan amalan yang tidak diboleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah amalan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya sujud itu menjadi amalan yang boleh untuk selain Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya sebagai bentuk ihtiraman, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan pemuliaan dari istrinya untuk suaminya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang suami mempunyai kedudukan yang besar di mata istrinya, sehingga penting bagi seorang istri untuk mengetahui hak-hak yang telah diwajibkan oleh syariat ini kepada istrinya atau kepada suaminya. Maka juga seorang perempuan sepantasnya baginya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan keluarganya, juga baginya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada istrinya, kepada suaminya. Salah satu contohnya, jikalau datang suami dari pasar ataupun datang suami dari luar rumah setelah melakukan berbagai aktivitas di luar, datang ke rumah dalam keadaan marah, datang ke rumah dalam keadaan kesal, maka wajib bagi seorang istri untuk bisa menjadikan keadaannya lebih kondusif, keadaannya lebih tenang, sehingga suami tersebut bisa menjadi tidak marah kembali atas rayuan ataupun atas nasihat daripada istrinya. Ini adalah merupakan anjuran yang dianjurkan oleh syariat ini kepada seorang istri. Salah satu daripada bentuk hak yang harus ditunaikan adalah memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada suaminya. Dan tentunya saya di sini menyebutkan dan membawakan kisah ataupun cerita. Disebutkan di sana bahwasanya ada seorang perempuan yang kemudian perempuan tersebut datang mendatangi hakim dan mengatakan kepada hakim, "Wahai hakim, saya menginginkan cerai dengan suami saya." Kemudian hakim bertanya kepadanya, "Kenapa kau melakukan itu?" Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Karena sesungguhnya suami saya telah menyakiti saya." Maka kemudian hakim telah berkata kepadanya, "Janganlah kau melakukan itu. Janganlah kau meminta perceraian. Dan saya tidak akan memberikan hak gugatan cerai ini sampai kamu mendatangkan kepada saya berbagai lembaran-lembaran rambut dari unta, dari punduk singa, dari pundak singa." Kemudian perempuan tersebut seraya kaget dan mengatakan kepadanya, "Bagaimana saya melakukan hal tersebut? Padahal singa adalah binatang yang sangat buas." Tetapi atas keinginan dan juga tekad yang ada pada istrinya untuk menceraikan suaminya, maka pergilah istri tersebut ke kebun binatang. Kemudian dia berupaya untuk mendapatkan rambut dari pundak singanya. Tetapi hal tersebut susah untuk dilakukannya. Tetapi tentunya perempuan tersebut berupaya dengan cara memberikan daging kepadanya setiap hari, memberikan umpan kepadanya, sehingga ketika singa mulai mendekati dan mau mendekati dan memakan makanannya, seketika itu perempuan kemudian dengan cepatnya mengambil rambut-rambut yang ada di atas pundak singa tersebut. Kemudian perempuan tersebut memberikan kepada hakim, dan hakim seraya kaget dan mengatakan kepadanya, "Bagaimana kau bisa melakukan hal tersebut?" Kemudian diceritakan apa yang telah terjadi oleh perempuan tersebut. Maka di sini kemudian Syekh mengatakan, seorang perempuan mampu meluluhkan binatang buas. Seorang perempuan mampu meluluhkan binatang buas, maka seyogianya lah bagi seorang perempuan mampu dan bisa meluluhkan hati laki-laki, mengajak laki-laki untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ketika mendapatkan laki tersebut dalam keadaan marah, dalam keadaan murka, sehingga sampai untuk menjatuhkan perceraian kepadanya. Sehingga oleh karena itu pentinglah bagi seorang istri untuk bisa melakukan hal-hal yang dapat meredam amarah suaminya. Seorang istri, saya mengatakan, dari cerita tersebut diambil faedah bahwasannya seorang istri mampu meluluhlantakkan hati singa sekalipun, bagaimana dengan seorang suami ataupun seorang laki-laki. Sehingga penting bagi seorang perempuan untuk membantu suaminya di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan ibadah dunia dan keselamatan dunianya. Kemudian Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala, dan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tersebut dengan mengumpulkan harta, dengan banyaknya harta, dengan tingginya besarnya rumah, dan seterusnya. Dalam keadaan di rumah tersebut penuh dengan peperangan, dalam keadaan di rumah tersebut penuh dengan amarah dan kebakaran. Bukan suatu kebahagiaan ketika kita mempunyai rumah dan mengumpulkan harta yang banyak, tetapi di rumah tersebut penuh dengan kehancuran. Maka tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya kebahagiaan adalah bagi orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Walaman ibtulia fasobar, yaitu bagi orang yang diberikan bala dan dia pun bersabar atas ujian tersebut. Maka di sini sebuah fitnah terkadang masuk kepada rumah-rumah kita, seperti terjadinya perceraian, cekcok antara rumah tangga, mempunyai anak yang tidak soleh dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan fitnah. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya kebahagiaan adalah bagi orang yang dijauhkan dari fitnah. Seseorang mampu dan bisa menjauhi fitnah, terkhusus di dalam kehidupan rumah tangganya, ketika dia mampu menjadikan ataupun memberikan hak-hak satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga yang baik, sebuah rumah tangga yang benar. Maka oleh karena itu pentingnya kita untuk memberikan hak-hak antara suami dengan istri, memberikan, menunaikan satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu keluarga yang diinginkan oleh kita, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Naam. Jazallahu khairan mutarjima khairan wa ikhwan as-sami'in ila as'ilatikum. Yaqul as-sa'il 'afallahu, hal ta'atul walidain تكون مطلقا أو فيها تفصيل؟ نرجو البيان جزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا. الجواب بالله التوفيق أن طاعة الأبوين تكون بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. وقال ربنا سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلو أن الأبوين مثلا نهاك عن صلاة الجماعة ويقولان لك لا تخرج بصلاة المسجد فليس لهما ذلك كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله. ولو أن أمك أيضا أمرتك بطلاق امرأتك اختلفت معها في شيء فقالت لا أرضى عنك إلا إذا طلقت امرأتك، هذا لا يلزمك، لا يلزمك الطلاق، لأن فيه مضرة عليك طيب وعلى أولادك. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن رجل قالت له أمه طلق امرأتك، قال لا، أطع أمك ولا تطلق امرأتك، يعني أطعها في أمور أخرى لا تخالف الشرع. طيب، وحديث عمر أنه قال لابنه طلق امرأتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك يا عبد الله. بعض أهل العلم يقول إذا كان أبوك من أهل العلم والمعرفة والإيمان مثل عمر فلا بأس أطع أباك، لكن آباؤنا الآن أكثرهم ما يأمرون أولادهم بالفراق من أجل أمر دنيوي لا ديني، هذا هو الغالب. لكن لو كان أبوك يعني من أهل الديانة وأهل العلم وقد يرى من امرأتك سوءا مثلا وأمرك، ممكن هنا تفارقه. أما مجرد أنهم عوام تحصل بينهم خلافات فلا. كذلك لو أن والدك أو أمك أمرك أن تعمل في عمل مختلط رجال ونساء، أو وظيفة في بنك ربوي أو مصرف ربوي أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب سلمك الله. كذلك البنت لو أمرتها أمها بأن تتزين وتخرج إلى السوق وتخرج إلى العمل تبرجة، فلا تطع أمها ولا تطع أباها في هذا، أو عمل مختلط استشفى أو عمل سوق أو نحو ذلك. المهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله هو الذي أنعم علينا بالنعم ثم نبدأ نعصيه. الله عجب، ونقول طاعة الأب مفروضة، نقول طاعة الله فوق. قال السائل عافاه الله، نعم ترجم لنا. Seorang penanya menanyakan di sini bagaimana pandangan Islam tentang perilaku orang tua yang menuntut anaknya untuk menjadi seperti orang tuanya, seperti orang yang diinginkan orang oleh orang tuanya. Kemudian Syekh Hafidzullah menjawab, sesungguhnya ketaatan kepada orang tua tidaklah terbukti kecuali di atas kebaikan ataupun ma'ruf. Hendaklah kita mentaati orang tua di atas kebaikan ataupun perintah yang ma'ruf yang diperintahkan oleh orang tua kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ta'atun fi ma'ruf," hanyalah ketaatan itu di dalam kebaikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan terhadapku apa-apa yang tidak ada padanya ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau seandainya kedua orang tua melarang kita ataupun melarang kamu untuk melakukan sholat al-jamaah, maka hal seperti ini tidak boleh kita mentaatinya, sebagaimana yang dalam merupakan perkataan Imam Hasan al-Basri. Ataupun juga seorang ibu memerintahkan kepada kita untuk menceraikan istrinya tanpa ada sebab sesuatu, maka ini juga tidak boleh kita mentaatinya. Ini juga sebagaimana perkataan Imam Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis talik imra'atak, sebagaimana Rasul Umar bin Khattab memerintahkan kepada anaknya, "Ceraikanlah istrimu." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Apakah aku harus mentaatimu wahai bapakku?" Maka kemudian Umar bin Khattab menceraikan istrinya. Ibnu Umar menceraikan istrinya. Maka sebagian ada yang membawakan dalil dengan hal seperti ini boleh mentaati bapaknya di dalam menceraikan istrinya. Kalau seandainya bapakmu tersebut seperti halnya Umar, maka boleh untuk mentaatinya. Adapun apabila seorang ibu ataupun seorang bapak memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang maksiat, seperti seseorang bekerja di bank yang penuh dengan riba, ataupun di amalan-amalan yang penuh dengan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala ta'ata lil makhluk," maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Wallahu a'lam. As-sa'il 'afallahu yaqul, "Ma hukm libs adh-dhahab للنساء؟" يقال إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث التي تحرم لبس الذهب للنساء لكتابه آداب الزفاف، هل هذا صحيح؟ حكم لبس الذهب للنساء جائز عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر نساء الصحابيات نساء المسلمين في لبس الذهب، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يوم العيد أن يتصدقن من حليهن، قال فجعل النساء يأخذن الفتح والخواتيم و الخرص من آذانهن ويرمينه في ثوب بلال، جعل النساء يتصدقن ويرمين بالخواتيم والفتح، الفتح قيل هم هي الخواتيم العظيمة، ويهوين إلى رقابهن ويرمين في ثوب بلال. وجاء من حديث أبي موسى أو علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها وحل لإناثها. أخذ قطعتين من ذهب وحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي وحرام وحل لإناثها. هذا هو الدليل القاطع في المسألة. وأما ما استدل به الشيخ الألباني استدل بأحاديث تؤول وبعضها ضعيفة، الصحيح منها مؤول. طيب، يكون إما أن الأفضل للمرأة المسلمة أن لا تتحلى كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، قال إن أردتم حلي الآخرة فلا تتحلوا بحلي الدنيا، وإما أن يكون منسوخا. هذا قول يعني من قال بصحة ذلك الحديث لا يلبسن إلا مقطعا. من الأحاديث أيضا الواضحة في جواز لبس الذهب المحلق للنساء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ومعها ابنة وعلى البنت سواران من ذهب في يد البنت، سواران من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أتحبين أن تحلقي أو أن تسوري بسوار من نار؟ الحديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها اللبس، وإنما أنكر عليها عدم الزكاة. الشيخ الألباني لم يحرم لبس الذهب مطلقا، وإنما حرم المحلق مثل الخواتيم الأخراس، وهكذا كلما كان طوقا على الأيدي. والصحيح خلاف ما قاله الألباني، وقد رد عليه بعض أهل العلم. والراجح قول الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بما شاءت من الذهب، لكن يجب عليها ألا تظهره أمام الرجال الأجانب. بالله التوفيق. Sa'il yaqul, penanya bertanya, di sini penanya bertanya, apa hukumnya memakai emas untuk para perempuan? Dikatakan bahwasanya Syekh Al-Albani menyebutkan hadis-hadis yang mengharamkan bagi para perempuan untuk memakai emas. Di dalam kitabnya ada Abu Sifaf. Apakah ini benar? Syekh Habibullah menjawab, memakai emas bagi para perempuan adalah boleh. Dan ini merupakan pendapat secara keumuman dari kalangan ahlul ilmi. Begitu juga Rasulullah SAW telah menetapkan dan membiarkan para perempuan sahabiat waktu itu mereka memakai perhiasan-perhiasan mereka, sebagaimana datang di dalam hadis Sahihain, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan pada hari Id untuk mereka mengeluarkan sedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Maka ada di antara para perempuan melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, melemparkan alih ataupun gelang-gelang mereka. Maka ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut boleh bagi para perempuan. Kemudian juga datang hadis yang lainnya, bahwasannya Rasulullah SAW telah mematahkan cincin yang dipakai oleh seorang laki-laki yang terbuat dari emas. Dan ini menunjukkan bahwasannya, dan Rasulullah SAW mengatakan hadza haramun lidzukuri ummati wa halu liinasiha. Cincin ini yang terbuat dari emas adalah merupakan perkara yang haram bagi lelaki-lelaki dari kalangan umatku dan halal bagi para perempuan-perempuannya. Ini dalil menunjukkan secara pasti di dalam permasalahan bahwasannya boleh bagi seorang perempuan mereka memakai perhiasan-perhiasan mereka. Tetapi tentunya untuk tidak menampakkan perhiasan-perhiasan tersebut kepada lelaki-lelaki yang bukan mahram baginya. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani tentang haramnya bagi seorang perempuan memakai perhiasan dari emas, inilah dalil yang ditakwil, bahkan sebagiannya dhaifah, bahkan sebagiannya dhaif. Adapun perkara yang jelas dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengharamkan perhiasan yang muhallaqah, yaitu perhiasan yang melingkar, perhiasan yang melingkar dan tidak terputus. Adapun yang sahih, yang rajih adalah perkataan jumhur, bahwasanya jumhur mengatakan bolehnya seseorang perempuan untuk memakai perhiasan mereka dari emas ataupun perak dan tidak menampakkan di hadapan ajanib ataupun lelaki-lelaki yang lain. Allah a'lam. يقول السائل عفاه الله: هل يجوز للرجل أن ينوي نيتين في عمل واحد من النوافل؟ مثلا يصلي الرجل ركعتين فقط وينوي نية صلاة الضحى وصلاة تحية المسجد. تحية المسجد هي تابعة وليست يعني فرضا خاصا، فلو أن الشخص دخل وصلى سنة الفجر انتهى تحية المسجد قد أداها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا مطلق، أي ركعتين سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، ولا يلزمك أن تشرك النية، لا تشرك النية هنا، أنت تنوي الفرض، دخلت صليت الظهر أربعا خلاص تحية المسجد قد أديتها، دخلت صليت الفجر ركعتين الفرض انتهينا أو السنة خلاص ما عليك. إذا كنت مثلا دخلت المسجد وما هناك سبب آخر تصلي ركعتين تطوعا لله، هذا معنى، فيكون قد أديت تحية المسجد أو صليت ضحى أو صليت نويت بها سنة الوضوء، ما عليك. وقد تشرك النية في مثلا صلاة أو يقال مثلا غسل الجنابة مع غسل الجمعة، فعند غسل الجنابة يجزئك إن شاء الله عن غسل الجمعة، فلا يلزمك أن تشرك نيتين. بارك الله فيك. فلا يجوز تشرك نيتين، لا تشرك النية في مسألة الصلاة، يعني صلي صلاة الظهر أربعا أو صلي الفجر ركعتين، لا يحتاج أن تقول أنوي أيضا تحية المسجد، أنت تنوي الفرض فقط أو السنة الراتبة. Pertanyaan yang ketiga, seorang penanya bertanya, apakah boleh bagi seseorang untuk meniatkan dengan niatnya dengan dua niat di dalam satu amalan dari amalan-amalan yang nafilah yang sunnah? Contohnya seseorang melakukan sholat dua rakaat dan dia meniatkan dengan niat tersebut sholat duha dan sholat tahiyatul masjid. Kemudian hafizahullah menjawab, tahiyatul masjid adalah merupakan perkara tabi'ah mengikuti, dan bukan fardan, sebuah kewajiban yang khusus. Karena sesungguhnya kalau seseorang masuk masjid dan melakukan sholat fajar, maka baginya gugur kewajiban melakukan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yusalli rak'atain." Jika seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sampai kalian sholat dua rakaat. Dan ini dua rakaat di sini umum, sama saja dua rakaat wajib atau dua rakaat yang khusus. Jadi ketika kita masuk ke masjid, kemudian kita melakukan sholat subuh, maka kewajiban tahiyatul masjid gugur. Ataupun ketika kita masuk ke masjid dan melakukan sholat witir di masjid tiga rakaat, maka kewajiban sholat tahiyatul masjid juga gugur. Adapun apabila seseorang masuk ke masjid, kemudian dia melakukan sholat dua rakaat sebagai bentuk tatawuan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melakukan hal sunnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh baginya untuk menggabungkan di dalam sholat tersebut dua niat. Ini la tusyrik baina salatain fi niyatin wahid. Nah, baina fard wa sunnah. Nah. Wa aidan baina nah. Jadi tidak boleh menggabungkan satu niat di dalam dua amalan, apalagi amalan wajib dengan amalan sunnah. Seperti juga seseorang ketika mandi janabah digabungkan dengan mandi jum'ah, maka tidak boleh menggabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Fa amal ghusl janabah kadzalika la yusri. Nah, mandi jum'ah. Wa in arada an yaghtasil marra thaniya bi niyyati jum'ah, ini sahih. Amal ini yajus alaihi an yaghtasil janabah wal jum'ah. Wal jum'ah qad sarat tab'an. Dan mandi janabah juga mandi jum'ah. Ketika dia mandi janabah maka juga boleh baginya untuk tidak mandi jum'ah, karena mandi jum'ah sebagai syarat tabaan sudah menjadi diikutkan kepada mandi janabah. Wallahu a'lam. Qul as-sa'il fa Allah hal hunak kitabun khassun jayyidun nasihatan lin nisaa. كتاب العشرة للنساء للنسائي كتاب عشرة النساء للإمام النسائي هذا كتاب فيه أحكام كثيرة وكتاب اسمه نصيحتي للنساء لبنت الشيخ مقبل الوادعي شيخنا رحمه الله كتاب جيد. طيب ثم عبد الله وهناك كتاب الفقه ميسر للنساء لأحد مشايخ مصر هو كتاب فيه أحكام ونصائح عامة جيد هو في ذلك وهناك كتب أخرى لا أستحضرها بارك فيه Pertanyaan yang keempat, di sini mengatakan apakah di sana ada kitab yang khusus yang bagus untuk nasihat bagi para perempuan, dan kitab itu siapa penulisnya? Al-Jawab, Syekh Hafidzullah mengatakan, menjawab di sini, termasuk kitab yang baik adalah kitab Asratun Nisa karya Imam Nasa'i, dan juga di dalam tersebut ada fikih-fikih ahkam tentang keumuman para perempuan ataupun tentang hukum-hukum bagi para perempuan. Ataupun di sana juga ada kitab Nasihatil Linnisa karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil rahimahullahu taala adalah merupakan kitab yang sangat baik. Kitab yang bermanfaat, dan juga di sana ada kitab-kitab fikih yang muyassar, yang mudah untuk bagi para perempuan pemilik para masyayikh-masyayikh yang lainnya. Juga di sana ada kitab-kitab yang lainnya yang ana la astahdiruha, saya tidak mampu untuk menghadirkannya sekarang. Allah a'lam. Sa'il yaqul afa Allah wa su'al al-akhir. Indi imra'atun مصرة في الأخطاء، فأنا أنصحها وأصبر عليها طوال الوقت دون التعزير أو العقوبات، هل علي إثم؟ الأخطاء تختلف سلمك الله، فإن كانت أخطاء تتعلق بحقك وعفوت عنها هذا ما عليك بأس، لكن لو كانت الأخطاء تتعلق بالدين مثلا معاصي فالواجب عليك تزجرها وتعلم أهلها أن يعينوك على هذا الخطأ إزالته. وممكن إذا رأيت أنها مصرة على الذنوب والمعاصي حاول أن تنظر لك إن كنت قادرا على امرأة أخرى، فالمرأة بعض الأحيان لا يجعلها تتوب إلا أن تضربها بامرأة أخرى إن كنت قادرا، وإلا فجرب الضرب الخفيف إذا لم يقم أهلها بتأديبها. طيب مثلا تخرج متبرجة أو تدعو أو يدخل الرجال البيت بدون إذن، رجال أجانب بني عمها وخالها، وأنت تمنعها، فهذا نعم لا ترضى به ولك أن تؤدبها فيؤدب أهلها. نعم. Pertanyaan yang kelima, penanya mengatakan, istriku berkelanjutan di dalam kesalahan-kesalahannya, terus menerus di dalam melakukan kesalahan, dan saya menasihatinya dan sabar. Saya bersabar sepanjang waktu tanpa memberikan takzir ataupun pelajaran kepadanya ataupun ukubah bentuk siksaan. Apakah bagi saya dosa? Beliau hafizahullah mengatakan, menjawab di sini, al-akhta sataftalif barakallahu fik. Kesalahan merupakan perkara yang berbeda-beda. Semoga Allah memberikan berkah untuk kamu. Apabila kesalahan tersebut berkaitan dengan hak kamu sebagai seorang suami, maka ini tidak mengapa bagimu untuk memberikan maaf baginya. Tetapi apabila kesalahan tersebut berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagimu untuk memberikan pelajaran kepadanya, bahkan untuk bisa memberikan hajar kepadanya, untuk menghajarnya apabila dia terus menerus di atas dosa tersebut. Atau mungkin kata Syekh di sini disebutkan, dengan cara kamu mencari, berusaha dan mencari istri yang lain, karena seorang istri dia akan takut ketika kita mencari seorang istri yang lainnya. Ataupun kamu bisa mungkin dengan cara memukulnya dengan pukulan yang ringan. Apabila seorang istri melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti halnya dia memasukkan laki-laki ajanib ataupun laki-laki asing ke rumah kita, ataupun dia berpergian dengan mutabarrijah dengan melakukan dangdan dan lain sebagainya yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.